Kesabaran itu bukan kualitasnya orang lemah. Jadi kita itu kadang-kadang melihat orang yang ketakutan, membeku, diam karena ancaman seperti seperti sabar. Orang yang takut tidak bertindak, bilang dia sabar. Gitu. Peragu yang takut mencoba, dia bilang dia sabar. Lalu ada orang yang bilang gini, ya memang bertindak penting, tapi kalau tidak dianalisa dengan baik, itu sama dengan mati konyol, gitu kan. Sering orang bilang begitu. Nanti dulu, kalau menganalisa dengan baik, sudah berapa lama Anda lakukan? Masa sampai umur 28 tahun menganalisa terus? Padahal ada orang umur 24 tahun sudah mandiri. Jadi kalau gitu, banyak orang itu tersamarkan antara kebekuan, kemandekan, atau kesabaran. Kesabaran, itu gini. Masukkan air di panci, apinya kecil, lama mendidihnya. Butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Kenapa? Mengerti. Orang sabar itu mengerti. Airnya banyak, apinya kecil. Kalau nggak sabar, digosok-gosok pancinya supaya cepat panas. Peluk, anget dong, gitu kan. Nah, siap tuh. Berarti orang sabar itu mengerti. Apinya kecil, pancinya besar. Mau apa lagi kalau nggak bersabar? Kehidupan itu begitu. Kemampuanku kecil, keinginanku besar. Yang aku lakukan sekarang kecil. Apalagi? Ya sabar. Kapan sampainya? Nggak tahu. Tapi nggak akan pernah sampai kalau tidak dilakukan. Lo sederhananya, kita tidak tahu, kan kita semua ingin jadi orang kaya raya ya. Makmur gitu, baring-baring di tepi telaga gitu kan. Makan anggur, teh panas, terus istri pakai kipas bulu merak. Cuman istri saya nggak mau begitu. Jadi, nah, kita semua bercita-cita ingin jadi seperti itu. Terus bilang, kapan itu Pak Mario? Saya juga nggak tahu. Anda tidak tahu, tapi kuncinya tidak akan pernah sampai kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi bersabar untuk mencapai melakukan sesuatu itu karena orang mengerti. Dah. Sekarang apinya besar, pancinya kecil, airnya sedikit. Cepat mendidih nggak? Cepat. Good. Perlu bersabar nggak? Tetap, meskipun pendek, itu penantian. Jadi tetap bersabar, karena banyak orang membuat kesalahan dalam penantian pendek. Dalam penantian pendek, jadi contohnya saja, tim basket. Sudah menang, beda satu poin. Harusnya dia sabar, jaga supaya nggak kemasukan, gitu kan. Hanya tinggal berapa detik, dan enggak. Dia sudah loncat-loncat, lawannya dari seberang lempar. Masuk, langsung flip, beda. Menang timnya, ya, tidak bersabar untuk merayakan kemenangan dalam waktu yang pendek. Jadi panci kecil, airnya sedikit, apinya besar. Bersabar, ya, meskipun sedikit. Setelah itu mendidih. Nah, kalau niatnya merebus telur, tidak ada telurnya. Bisa sabar nggak nunggu telurnya? Kok kau nondoke gitu kan? Lihat tuh, jadi kesabaran itu kompleks. Kenapa kok sabar itu tidak ada dua cara ya untuk memasuki kesabaran. Dua-duanya hebat sekali. Yang satu namanya intelligence, high intelligence, high logics, high reasoning. Intelligensia tinggi, pemikiran, kalkulasi yang hebat itu bisa sabar atau ikhlas. Ikhlas sederhana? Enggak. Enggak sederhana. Banyak orang bilang, iya karena budua, iya karena stain. Tapi baca tweet ramalan kalau memulai. Bayang, kepadamu aku bergantung hanya kepadamu, aku meminta pertolongan. Tapi baca, wah hari ini katanya apa? Gitu kan? Cari rezeki menghadap kemana? Gitu coba. Ayo. Enggak ikhlas kan? Tuh. Jadi ikhlas itu juga hebat sekali. Diperlukan kecerdasan enggak? Oh iya, kecerdasan ini tadi membantu keikhlasan. Gitu. Satu lagi apa? Memang keberserahan, memang dia mencintai Tuhannya. Dia sering duduk diskusi dengan Tuhannya. Lapor pada Tuhan. Di sini. Nah, ini dua orang ini hebat sekali sabar. Yang tengah ini loh. Yang kaum istilahnya istilah santainya abangan. Berdoa enggak, berdoa ya, berpikir enggak. Itu ini gampang marah. Gampang sedih, gampang menyalahkan ini, gampang menyalahkan itu, tidak pernah melihat ke dirinya sendiri. Itu bersabar. Jadi, jalani dengan ikhlas. Lakukan sesuatu yang menjadikan kita pantas dapat sesuatu, lalu bersabarlah. Sudah pasti datang, keinginan kebaikan yang kita lakukan, pasti, hanya kita tidak tahu kapan. Karena Tuhan punya janji. Tuhan tidak pernah menyalahi janji. Itu kan berdoalah nanti aku beri. Berupayalah nanti hidupmu berubah. Itu kan janjinya Tuhan. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, agar doa-doa orang tuamu turun di dalam kehidupanmu. Kan begitu. Itu janji, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, itu pasti tidak datang. Kalau kita melakukan sesuatu, pasti datang, hanya kita tidak tahu. Hanya kita itu memang dilahirkan tergesa-gesa. Minta disegerakan. Gitu toh? Itu Tuhan juga yang berfirman, kamu itu memang tergesa-gesa. Gitu. Tapi kalau berdoa, bilang, ya sampaikan. Kan Tuhan sudah tahu aku tergesa-gesa. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Kan bisa begitu. Gitu. Kan Tuhan sendiri yang bilang, aku dilahirkan tergesa-gesa, makanya sini aku sekarang minta Tuhan. Gitu. Untuk apa? Disegerakan. Itulah Tuhan Maha Penyayang, kalau kita manja kepada Tuhan, kita lebih banyak dituruti. Gitu.